السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kembali kitab Taisirul Allam, syarah Umdatul Ahkam. Dan kita sampai pada hadis yang ke-234. Hadis yang ke-234. عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hadis yang ke-234 dari Ziyad ibn Jubair. Dia berkata, aku melihat Ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Aku melihat beliau qad ata ala rajulin, telah mendatangi seseorang yang sedang mendudukkan untanya untuk disembelih. Anakha mungkin lebih tepatnya bukan mendudukkan, tapi membuat unta itu merendah, atau dengan kata lain mendekam. Faqala, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, ib'atha qiyaman muqayyadatan, biarkan dia tetap berdiri dalam keadaan terikat. Itu adalah sunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakadal hadis. Al-ma'na al-ijmali, langsung makna al-ijmali, karena kalimat-kalimatnya sepertinya semuanya bisa dipaham, walhamdulillah. Enggak ada kalimat-kalimat yang asing atau kalimat-kalimat yang susah. Maka langsung ke makna al-ijmali. As-sunnah fil baqari والغنم وغيرهما ما عدا الإبل ذبحها من الحلق مضجعة على جانبها الأيسر. Yang sunnah dalam menyembelih sapi, kambing dan yang lain-lainnya, selain ibil, selain unta, yang sunnah adalah dhabhuha minal halqi, disembelih dari al-halq. Al-halq adalah leher bagian atas. Setelah rahang, maka itu al-halq. Ini namanya dhabha, dhabhun. Dalam keadaan mudja'atan, dalam keadaan dibaringkan. Ala janibihal aisar, dengan sisi kirinya yang di bawah. Terbayang? Seekor kambing dibaringkan sisi kirinya. Dalam keadaan mustaqbilal qiblah, dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau ini kaki, baringkan sisi kirinya, maka dia menghadapnya ke sana, ke kiblat. Engkau pun menyembelihnya menghadap kiblat ke arah sana. Baik. Hakada sunnah fil baqari wal ghanami wa ghairihima. Wa amal ibil, adapun unta berbeda. Fasunnah nahruha fi labbataha au fi labbatiha. Adapun unta, maka yang sunnah disembelihnya bukan di halq, tetapi di labbah. Labbah itu leher yang bawah. Jadi kalau engkau melihat hewan tersebut memiliki leher, dan unta sepertinya lehernya lebih panjang, yang namanya halq, leher bagian atas, yang langsung yali, langsung setelah rahang. Adapun labbah adalah leher bagian bawah, di sini. Baik. Dalam keadaan qa'imatan ma'qulah, dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan terikat, berdiri dan terikat. Ma'qulah, terikat dengan iqal. Iqal adalah ikat khusus yang biasa dipakai untuk unta, dan cukup hanya satu kaki saja yang dimasukkan padanya iqal, sudah cukup bagi unta tersebut untuk tidak bergerak. Kamu tahu unta kan? Kaki depan atau dua kaki depan disebut tangan. Dua kaki belakang disebut kaki. Maka ketika kaki depan yang kiri ditekuk, kemudian dimasukkan iqal, iqal yang mirip dengan apa yang dipakai oleh orang-orang Saudi di atas kepalanya, membentuk lingkaran begitu. Terbayang ya? Tinggal dimasukkan ke lututnya, begitu. Dia udah gak bisa apa-apa. Taib. Kalau satu kakinya ditekuk dalam keadaan berdiri, dia akan tetap berdiri. Tetapi kalau dalam keadaan mendekam, diikal, dia akan tetap mendekam. Qala, dikatakan di sini, adapun sunnah bagi unta, nahruha fi labbatiha. Yang sunnah adalah untuk disembelih di labbahnya, di leher bagian bawah. Qa'imatan ma'qulah yadhal yusra au yaduhal yusra, dalam keadaan berdiri dan diiqal kaki kirinya, maksud saya tangan kirinya. Sudah disebutkan tadi, tangan adalah kaki bagian depan. Li'anna fi hadha rahatun laha bi sur'ati izhaqi ruhiha, karena dengan itu lebih mudah bagi unta dan lebih rohah, lebih santai baginya dan lebih cepat matinya. Qadarullah, Allah yang menciptakan unta. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Menunjukkan bahwa unta ini makhluk yang unik. Yang Allah katakan, lihatlah bagaimana Allah menciptakan unta. Kalau engkau toreh dengan pisau yang tajam di bagian bawah atau leher bagian bawahnya, engkau akan melihat darah keluar dengan melimpah. sehingga sebentar saja sudah jatuh dia dan cepat matinya. Walidza lamma marra Abdullah ibn Umar, oleh karena itu ketika Abdullah ibn Umar melihat ada orang yang ingin membaringkan atau mendekamkan untanya untuk disembelih, beliau menegurnya. Beliau katakan kepadanya, ib'atha qiyaman muqayyadatan, biarkan dia dalam keadaan tegak berdiri, dalam keadaan terikat atau teriqal. Fahiyya sunnatun nabi, dan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alladhi nahaja adabal Qur'an, itu sunnah Nabi SAW yang mengikuti adab-adab Qur'an. Fi nahriha biqaulihi fa'idha wajabat junubuha, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Qur'an. Allah SWT berfirman, fa'idha wajabat junubuha, dan kalau sudah terjatuh dengan sampingnya atau dalam keadaan dia sudah terjatuh ke samping, maka kalimat wajabat junubuha yakni saqotot. Kalau dalam keadaan berbaring berarti gak ada istilah saqotot. Sahih? Kalau sebenarnya dalam keadaan berbaring, apakah ada istilah wajabat junubuha? Gak ada. Sehingga sunnah Nabi SAW dengan Al-Quran sejalan, sesuai. Karena Rasulullah SAW adalah kana khuluquhul Quran, akhlak beliau Al-Quran, tutur kata beliau Al-Quran, perbuatan beliau, amal beliau sesuai dengan Quran. Al-Quran yang berjalan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wasuqutu la yakunu illa min qiyam. Idza wajabat junubuha, maknanya idza saqatat an jambiha. Kalau jatuh dengan samping kanannya atau samping kirinya, maka itu maknanya barakallahu fikum adalah jatuh dari berdirinya. Wasuqutu la yakun illa min qiyam, yang namanya jatuh tidak mungkin terjadi kecuali dari berdiri. Kalau dari mendekam atau dari berbaring tidak ada jatuh di sana. Sehingga as-sunnah fil ibli laysa dzabah bal an-nahr. Limadha? Karena dzabah huna, di leher paling atas, di bawah rahangnya secara langsung. Wa amma an-nahr fi nahrihi wa hadha huwa an-nahr wa hadhihi hiya al-labba. Barakallahu fikum. Ditoreh di situ akan tumpah darahnya dengan segera, dengan melimpah, kemudian dia langsung mati tidak menyiksanya. Ma yukhadh min hadzal hadits, istafadna min hadzal hadits awalan sunnatun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nahrul ibli qa'imatan muqayyadatan. Faedah pertama, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan terikat. Li'annaha min ihsanid dibhah. Karena itu termasuk ihsanud dibhah. Inna Allah katabal ihsan fi kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat ihsan, ini mewajibkan sikap ihsan fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Kalau kalian mau menyembelih, fa'ahsinu ad-dabha. Kalau kalian mau membunuh bahkan dalam perang, maka juga ahsinul qitlah, membunuhlah dengan baik. Kok ada membunuh dengan baik? Nah, yang paling cepat mematikan adalah di leher. Maka Allah katakan wadribu fauqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Wadribu, tebaslah fauqal a'naq, di leher atas, di atasnya leher. Cepat sekali. Mungkin enggak merasakan sakit kecuali sedikit sekali, setelah itu selesai. Barakallahu fiikum. Maka barakallahu fiikum dikatakan termasuk ihsanud dibhah, termasuk menyembelih yang baik adalah yang paling cepat matinya. Warifqu bil hayawan, dan itu adalah kasih sayang pada binatang. Wa tushiru ila dhalikal ayatil karima allati sabaqa dhikruha, dan diisyaratkan pula oleh ayat yang sudah kita sebutkan tadi yang sudah lewat. Fa idza wajabat junubuha ila akhir al-ayah wa qad akhraj al-Bukhari an Ibn Abbas. Dan sudah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas bahwa Ibn Abbas menyatakan makna sawaf adalah qiyam. Sawaf maknanya qiyam. Artinya sembelihlah dalam keadaan berdiri dan terikat. Kalau berdiri terikat lehernya di atas, begitu jatuh tergantung lehernya di atas, maka bukan seperti itu. Imma dikasih iqal di kaki kirinya, kaki depan kiri dimasuki iqal sehingga dia tidak bisa berjalan kemana-mana, dan ketika disembelih akan keluar darahnya dalam keadaan banyak cepat, dan kemudian dia akan jatuh terbaring. Faida wajamat junubuha, kalau sudah jatuh dengan sampingnya maka silakan, mau dipotong-potong silakan, kalau belum biarkan. Barakallahu fikum. Itu proses keluarnya darah ketika dalam keadaan berdiri lebih mudah. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, as-sawaffa bitasydidi jam'u saffa, bentuk jamak dari saffa. Ai mustaffah fi qiyamiha, yakni dia dalam keadaan mustaffah fi qiyamiha, lurus berdirinya atau berdiri dengan lurus. Hadhihi faidatul ula. Hadhihi al-faidatul ula. Wa tsaniyah istafadna aidan min hadzal haditsi karaha dabhiha barikatan, makruh menyembelih unta dalam keadaan mabrukah. Mabrukah artinya mendekam. Lianna fihi tatwilan fi izhaqi ruhiha, karena itu akan lebih memperpanjang proses kematiannya. Menyembelih dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan mendekam dikatakan tatwilan fi izhaqi ruhiha, akan memperlambat kematiannya, dan itu barakallahu fikum makruh. Yang ketiga, as-salisah istafada min hadzal hadis, adatun nas al-an nahruha barikatan ma'qulah, kebiasaan manusia hari ini mereka menyembelihnya dalam keadaan barikatan, barik mendekam terikat. Fa idza kanu ghairu qadirina ala nahriha qa'imatan, kalau mereka memang tidak mampu untuk menyembelih unta tersebut dalam keadaan berdiri. Wa yakhsha min adami tamakkun min ihsani dhabhiha, kalau khawatir tidak memungkinkan baginya untuk menyembelih dengan baik karena tidak mampu. Orang namanya tidak mampu menyembelih dalam keadaan berdiri, mungkin enggak kena ininya, kena itunya, akhirnya malah tambah tidak ihsan, malah tambah menyiksa. Kalau khawatir tidak mampu menyembelih dengan ihsan dalam keadaan berdiri, wa tat'iniha bima yu'adzibaha wala yuriha wala yurihuha, kalau akhirnya justru melukainya, menyakitinya, menyiksanya, wala yurihuha, dan tidak mengistirahatkannya, fal ahsan an takuna barika, maka yang lebih baik adalah sembelihlah pada apa yang dia bisa dalam keadaan dibaringkan ataupun dalam keadaan mendekam. Hasbal qudratil mustata', sesuai dengan kemampuan apa yang dia bisa. Baik, yang sunnah yang afdal dalam keadaan berdiri terikat kakinya atau diikal kakinya, kaki depan kirinya, itu yang paling bagus kalau bisa, kalau mampu. Kalau enggak bisa, dia mau menyembelihnya tapi takut dengan wajahnya karena unta kadang-kadang menggigit. Ya bisa dibayangkan dia di bawahnya unta begini, melukai leher bagian bawahnya, kepala untanya di atasnya. Hah? Itu kepalamu bisa masuk, saking besarnya mulutnya unta, bisa masuk ke kepalanya unta. takut akhirnya begitu, melukai sana melukai sini, akhirnya na'udzubillah menyiksa unta tersebut. Kalau tidak mampu, ini fikih namanya, kata para ulama, tidak mengapa apa yang kamu mampu, yang penting jangan menyiksa binatang tersebut, jangan menyiksa binatang tersebut. Yang keempat, rabi'ah, istafadha aydan min hadal hadis rahmatullahi ta'ala wa ra'fati, rahmatullahi ta'ala wa ra'fatuhu bi khalqihi hatta fi hali izhaqi arwahi. Yang keempat, kita dapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya terhadap makhluk hingga menyembelih sekalipun. Diatur, diajarkan sesuatu yang paling baik buat binatang tersebut, yang tidak menyiksanya dan paling cepat matinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, konon, saya katakan konon karena yang belajar mereka, ya, mereka menyatakan rasa sakit itu berkait dengan syaraf. Semua yang di otak. Ketika syaraf itu terputus di lehernya atau di labahnya, maka sudah putus hubungan dengan otaknya, maka dia tidak merasakan apa-apa lagi. Wallahu ta'ala a'lam, itu ilmunya mereka lebih tahu tentang urusan seperti itu. Ikhwan ibn a'azamullah, kembali kepada kitab. Maka ini menunjukkan rahmat Allah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan untuk menyembelih yang paling baik, paling cepat, dan tidak menyiksa binatang tersebut. Hadihi rahmatullah, wahadihi ra'fatullah, wahadihi hiyaddin al-qayyim, agama yang lurus, agama yang sempurna, tidak ifrat, tidak tafrit. Yang ifrat, berlebih-lebihan menyayangi binatang, katanya tidak boleh makan kambing, kasihan kambing kan punya anak, punya istri, punya, kasihan masa binatang dibunuh, disembelih, kasihan mereka katanya. Baik, akhirnya tidak makan daging, hanya makan tumbuh-tumbuhan. Itu pun kemudian berpikir lagi, ada binatang-binatang lain yang kadang-kadang kita makan, itu ikan. Jangan pula, ikan juga sama, itu makhluk hidup, gak boleh dibunuh, gak boleh makan ikan. Semakin sulit hidupnya. Sampai kemudian, kalau saya berjalan, jangan-jangan ada semut yang keinjak, kasihan mereka makhluk hidup. Maka dia jalan kemana-mana membawa sapu. Begitu jalannya, sambil menyapu di depan, takut ada semut yang keinjak. Atau gulung, infrat, berlebih-lebihan. Jangan pula tafrit, menganggap karena binatang ternak diciptakan untuk manusia, walaupun benar dari satu sisi, Allah katakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an, kami ciptakan untuk kalian semua ini di muka bumi, minha luhumuha wa minha rukumuha, kata Allah, di antara semua itu binatang-binatang tadi aku ciptakan untuk kalian, ada yang kalian tunggangi, ada yang kalian makan dagingnya, minha luhumuha wa minha rukumuha. Tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya menyiksa binatang. Daripada saya sembelih, saya gak punya unta lagi, punuknya saja dipotong, hah, makan. Untanya masih hidup, sudah sembuh, kakinya dipotong, dimasak. Kan buat kita itu diciptakan oleh Allah, tidak bisa. Itu penyiksaan, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, ma kuti'a minal bahimati wa hiya hayyun fa huwa mayyit. Kama qala sallam, apa yang terputus dari seekor binatang ternak dalam keadaan dia masih hidup, maka itu adalah mayyit. Maksudnya potongannya tadi mayyit. Tidak halal, tidak boleh dan dilarang. Bahkan kalaupun menyembelih, ahsinul qitlah, ahsinud dibha. Ini ikhwan fillah a'azzakumullah, kesempurnaan agama Islam, tengah-tengah di antara ifrat dengan tafrit. Wa bimisli hadhihi al-ahkamir rahimah wal hananil 'adzim yu'lam annahu dinu 'atfin wa syafaqah. Dan dengan hukum-hukum yang seperti ini, yang rahimah ini, yang penuh kasih sayang ini, wal hananil 'adzim, dan kasih sayang yang besar yang ada dalam hukum-hukum syariat ini, yu'lamu, maka dengan ini diketahui, bahwa agama ini agama atfin wa syafaqah, agama kasih sayang, agama rahmat. La din wahsyah was, bukan agama yang liar, bukan agama yang sadis, bukan agama yang bengis, tetapi agama rahmat. فَمَنْ يُنَبِّئِ الَّذِينَ رَمَوْهُ بِذَلِكَ وَهُمْ يَقْتُلُونَ أَبْرِيَاءَ بَنِي آدَمَ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. Dan orang-orang yang memberitakan, yaitu orang-orang yang menceritakan dan menuduh Islam agama yang kejam, Islam agama yang sadis, agama barbar, agama liar dan sebagainya, mereka sendiri para penuduh itu, yaqtuluna abriya, mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Mereka membunuh Bani Adam, bukan hanya binatang ternak, mereka membunuh Bani Adam. Mereka menuduh membunuh manusia. Kalau membunuh mungkin satu dua, membantai manusia. Dan pembantaian-pembantaian mereka tercatat dalam sejarah dengan mengerikan. Ratusan ribu manusia dibantai dalam sekian banyak kejadian. Berapa banyak yang dibantai oleh Hitler, komunis, berapa banyak yang dibantai oleh mereka di negeri-negeri mereka, fi uqri darihim, di tengah negeri mereka. La'allahum yafqahun, semoga mereka bisa memahami. Bicara bahwa agama ini agama yang kejam, agama Islam agama yang sadis. Taib. Membunuh binatang saja diajarkan untuk dengan baik-baik, apakah tuduhan itu tepat diarahkan kepada Islam? Sebaliknya mereka yang membantai manusia, bukan binatang. Qul inna a'udzubikumullah, pernah terucap kalimat-kalimat seperti ini ketika Idul Adha. Muncul orang-orang mungkin ateis, mungkin komunis, mungkin memang liberalis yang ekstrim, menyatakan tentang acara yang sunnah menyembelih hewan kurban, dikatakan bahwa itu adalah perbuatan sadis, kekejaman, ila akhirnya. Maka kita katakan, apakah kalian tidak melihat berapa orang yang dibantai? Bukan ratusan ribu saja, bahkan sampai jutaan yang dibantai. Mayat-mayat berserakan demikian banyaknya. Na'udzubillah min dzalik. Wassalatu wassalamu ala taufiqul hidayah. Wassalamu ta'ala salamah fi dunya wal akhirah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.